Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kitab Tauhid bab Baja'a fi Himayatul Mustafa Jinabut Tauhid. Wa saddihi kullu tariqin yusilu ila syirk. Pembahasan kita masih pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Kita sudah jelaskan maksud dari la taj'alu buyutakum qubura. Di situ ada dua makna, kemungkinan dua makna, jazakallahu khair. Yang pertama, makna harfiah la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan kuburan atau rumah-rumah kalian kuburan, yaitu menjadikan ya di dalam rumah kuburan. Ada orang wafat, meninggal dari anggota keluarga dikuburkan di rumah. Ya, ini juga larangan. Masuk di sini. Ya, atau makna yang kedua ialah taj'alu buyutakum mithla al-kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan? Yaitu kosong, sunyi dari zikrullah, dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari qiraatul Quran, dari salat-salat an-nawafil, dari salat-salat sunnah. Ya, yang ada adalah apa? Yang adalah zikru syaitan. Ya, bukan zikrullah tapi zikru syaitan. Yang ada adalah musik-musik, ya. Yang ada adalah celaan-celaan, kalam-kalam yang tidak ya terdidik, tertata. Nasallahu alaihi wasallam. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai 'id. Ya, kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya al-id ismun lima yu'taddu bih adalah nama atau istilah yang digunakan untuk sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, sehingga dikatakan sebagai id. Baik. Kita baca kalamnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa idza tadal insanu an ya'mala amalan kama law kana kullama hala alaihi al-haul sana'a ta'aman wa da'an nas. Kalau seorang itu sudah terbiasa untuk beramal ya, atau melakukan suatu amalan ya, seperti ya, kalau sudah satu tahun dia membuat makanan ya, artinya setiap tahun dia membuat makanan kemudian mengundang manusia, ini namanya id ya, pada tanggal-tanggal tertentu ya. Fa hadza yusamma idan li'annahu ja'alahu ya'udu wa yataqarrar. Ini dinamakan id karena ya dia menjadikannya berulang ya, kembali dan berulang-ulang. Wa kadzalika minal id an ta'tada syai'an fatataraddadu ilaihi. Dan termasuk di antara al-id adalah engkau terbiasa terhadap sesuatu ya, dan engkau senantiasa kembali ke situ, berulang-ulang kembali ke situ. Ya, ini kaitannya dengan tempat. Ya, kaitannya dengan al-makan, tempat. Ya, tempat yang berulang-ulang orang datang ke situ. Ya, berulang-ulang orang datang ke situ. Ya. Fa hadza yusamma idan li'annahu ja'alahu ya. Mana tadi? Mithlu ma yaf'alu ba'dul jahalah fi syahri Rajab wa huwa ma yusamma bi ziyarati ar-rajabiyah. Haitsu yadhhabuna min Makkah ila al-Madinah wa yazuruna kama za'amu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini seperti misalnya yang dilakukan oleh sebagian al-jahalah, orang-orang juhal ya, orang-orang yang tidak berilmu. Pada bulan Rajab ya, yang mereka istilahkan dengan az-ziyarah ar-rajabiyah, ziarah rajabiyah, ziarah pada bulan Rajab. Di mana mereka pergi dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian wayazuruna kama za'amu, mereka berziarah ya sebagaimana persangkaan mereka kepada kubur, kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dan tidak boleh ya menyengaja atau menjadi tujuan utama seorang itu berpergian yang tujuan utamanya adalah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lu memang tidak boleh ziarah kepada kubur Nabi. Nah, ini beda lagi. Ya, bukan tidak boleh ziarah kepada kubur Nabi, tetapi yang dimaksudkan adalah menyengaja atau bertujuan, bermaksud kita dari Indonesia mau ke Madinah ngapain? Mau ziarah kenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Yang benar apa? Kita mau mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ kita ziarah kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak masalah. Termasuk disunnahkan. Ya, bahkan nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi bukan itu yang jadi tujuan. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, tidaklah ya dilakukan perjalanan ziarah ya suatu tempat, tidak boleh kecuali kepada tiga masjid. ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena yang tiga masjid ini yang memang memiliki keutamaan, ya, yang memang memiliki keutamaan. Sholat di Masjidil Haram 100 ribu, ya, sama dengan 100 ribu. Sholat di tempat yang lainnya, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya, ya, sholat di Masjidil Aqsa 500. Ya, ada keutamaannya, jelas. Ya, memang nggak boleh ziarah ke kubur Nabi, boleh. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Apalagi dijadikan id, yang dimana ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Apa maksudnya jadikan id? Setiap saat, setiap datang ke Masjid Nabawi, mengunjungi, ya, ziarah ke kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut id, berulang-ulang melakukan seperti itu. Ya. Taib yang dilakukan oleh orang ini menyengaja mereka, ya, menyengaja yang mereka namakan ziarah Rajabiyah, pergi dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk mengunjungi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal ziaratul kubur itu tabak aja, ikut aja. Utamanya apa? Kita ke Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke Masjid Nabawi Sallam, melakukan, ya, ibadah di situ yang pahalanya berkali-kali lipat. Ya, apalagi ditambah dengan durus, ya, pelajaran-pelajaran para masyayikh, tinggal pilih di situ, ya, kalau yang ngerti bahasa Arabnya. Taib. Nah, dan yang dimaksud di dalam hadis, ya, la taja'alu qabri idan, yaitu ay la tataraddadu ala qabri wa ta'tadu dhalika sawa'un qayyaduhu bisanah au bisyahr au bil usbu', yaitu jangan kalian berulang-ulang mengunjungi kuburku, ya, dan kalian terbiasa melakukannya, ya. Wa qayyadu, apakah sama saja, apakah dikaitkan, ya, dengan tahun, ya, dijadikan setiap tahun harus misalnya berkunjung kepada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau setiap bulan, atau setiap minggu, ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian. Nah, yang melarang Nabi, bukan Wahabi, ya, sekalian sudah, ya, yang melarang Nabi, la taj'alu qabri idan, yaitu jangan kalian berbolak-balik datang ke kuburanku. Ya. Kenapa? Tadi himayah, ya, sebagai penjagaan terhadap tauhid. Ya. Sebagai penjagaan terhadap tauhid. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang dikhawatirkan, ya, besar, ya, justru pada terjatuh pada perkara yang, ya, lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yuzaru li sababin, ya. Kubur beliau sallallahu alaihi wasallam itu diziarahi karena sebab tertentu, kama lauqa dimal insan min safar. Ya, sebagaimana kalau seorang itu datang ya dari perjalanan jauh. Ya, kita dari Indonesia ya. Kalau orang pergi umrah pasti pergi ke kota Madinah. Kota Madinah mereka sholat di Masjid Nabawi. Sampainya sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke kuburnya. Yusallim alaihi, mengucapkan salam ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi ingat, itu hanya mengikuti saja, bukan menjadi tujuan, bukan menjadi maksud utama. Ya. Bukan juga berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Au zarahu liyatazakkar al-akhirah ka ghairihi minal kubur, atau mengunjungi ya, berziarah kepada kubur beliau untuk mengingat akhirat. Ya, sebagaimana ziarah ke kuburan yang lain. Ya. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi fil Madinah. Kullama shallal fajra dhahaba ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli salam alaihi. Fa ya'tadu hadha kull fajrin yadhunnuna anna hadha mithla anna hadha mithlu ziyaratihi fi hayatihi. Fa hadha min al-jahl. Wa ma 'alimu annahum idza sallamu alayhi fi ayyi makanin fa inna taslimahum yablughuhu. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang ya yang ada di kota Madinah, yang mereka tinggal di situ, yang setiap sholat subuh ya, sebagai contoh saja, pergi ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada beliau. Fa ya'tadu hadza kull fajr, sehingga menjadi kebiasaan ya. Tadinya hanya sekedar-sekedar, akhirnya menjadi kebiasaan setiap sholat fajar selesai sholat subuh ya, datangi kubur Nabi sallim alaih ya, mengucapkan salam. Taib, kejadi kebiasaan ya. Ya dhunnuna anna hadha mithlu ziyaratihi fi hayatihi, mereka menyangka ini seperti kalau ya kita ziarah dalam keadaan beliau masih hidup ya, kunjungi, ucapkan salam, selesai. Hadza minal jahl, fa hadza minal jahl, ini di antara bentuk kejahilan ya, ketidaktahuan, kebodohan. Wa ma alimu, mereka tidak mengetahui, annahum idza sallamu alaihi fi ayyi makanin ya, mereka tidak mengetahui seandainya mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dimanapun mereka berada, maka itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ingat bahwasanya ziarah kubur itu bukan tujuan utama, tetapi sebagai ngikut, ya, mengikuti niat yang lebih utama, yaitu ziarah ke Masjid An-Nabawi ya, karena itu yang diperbolehkan. Qala wa sallu alayya wa sallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Ya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Jadi enggak mesti harus ke sana dulu kemudian baru bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita diperintahkan untuk bersalawat dimanapun kita berada. Setiap disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salawat kita. Ya. Doa dan salam untuk beliau sampai enggak untuk, ya, bermanfaat enggak untuk beliau? Bermanfaat. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya umum. Sungguhnya Allah, ya, dan malaikatnya yusalluna ala nabi, mereka berselawat kepada nabi. Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Bagaimana kita bersolawat di ketika ziarah? Ya, itu juga disyariatkan. Tapi bukan harus untuk mengucapkan selawat harus ke kubur Nabi terlebih dahulu. Ya. Atau dijadikan kebiasaan, ini yang dilarang. Ya, ini yang dilarang. Rawahu Abu Dawud bi isnadil hasan wa ruwatuhu thiqat, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Kita baca kalamnya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Taib qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyut min salatin nafilah fiha wa du'a wa qira'atil quran fatakunu bimanzilatil qubur li'anna an-nahya an-salah indal qubur qad taqarrara indahum fanahahum an yaj'alu buyutahum kadhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari taktil, menelantarkan rumah dari sholat nafilah, ya, artinya tidak dilakukan sholat-sholat sunnah, ya, berdoa, membaca Al-Quran sehingga dia sama kayak kuburan rumah. Berarti ini beliau, ya, mengambil makna yang kedua, bahwasanya la taj'alu buyutakum kubura la taj'alu buyutakum mislal kubur, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kenapa kok disamakan dengan kuburan? Karena, ya, larangan untuk sholat di kuburan qattaqarrara indahum, ini adalah sesuatu yang sudah mereka pahami, sudah tertanam di dalam pemahaman mereka, para sahabat dan para ulama. Ya, bahwasanya sholat itu bukan tempat ibadah, bukan tempat kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat, bukan tempat berdoa, berdoa dalam artian dijadikan tempat khusus untuk berdoa kepada Allah. Ya. Ziarah, ziarah. sebagaimana kita sebutkan. Ziarah, kita berziarah. Ya, ziaratul kubur manfaatnya ada dua. Yang satu kembali kepada diri kita bagi, yang sebagai penziarah, ya, yang menziarahi. Manfaat yang kedua kembali kepada yang diziarahi. Manfaat untuk kita sebagai penziarah, apa manfaatnya? Ya. Hah? Apa? Mengingat kematian. Tadzkirah lil maut, sebagai pengingat terhadap perkara kematian. Ini manfaat yang kembali kepada diri kita sebagai penziarah. Manfaat bagi yang diziarahi apa? Kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka yang diziarahi. Ya, itu manfaatnya, bukan ya kita mengambil manfaat dengan cara yang keliru. Ya, berdoa kepada Allah di sisi kuburan untuk diri sendiri. Kenapa harus di kuburan? Itu kan pertanyaan yang harus kita tanyakan. Kenapa harus di kuburan? Ya, nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka sudah paham dan ini sudah tertanam bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Sehingga ketika dikatakan jangan jadikan ya rumah-rumah kalian itu kuburan, yang mereka pahami adalah jangan jadikan rumah atau rumah kalian itu seperti kuburan yang kosong dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naha an tikrari ziyarati qabrihi wal ijtima indahu ala wajhin mu'tadin li ajli du'a wa taqarrub. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari tikrar, berulang-ulang untuk berziarah kepada kuburan beliau, kemudian berkumpul ya di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kebiasaan ya untuk berdoa dan taqarrub. Ya, larangan untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Bab yang sebelumnya. Ya. Bukan beribadah kepada penghuni kubur, ini lebih dahsyat lagi larangannya. Ya. Larangan beribadah kepada Allah. Kok larangan beribadah kepada Allah? Masa ibadah kepada Allah dilarang? Bukan ibadahnya kepada Allah yang dilarang, tapi ketika dilakukan di sisi kuburan orang saleh dilarang. Ya, kenapa? Karena itu wasilah. Li'anna dzalika wasilatun ila syirk. Ya, yang demikian itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Wa amara bil iktifa'an dzalika bi kathrati sholati wassalam alaihi fi ayyi makanin minal ard. Ya. Dan beliau perintahkan untuk mencukupkan, tidak harus dengan ziarah dan berulang-ulang kemudian berkumpul di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cukupkan saja dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengucapkan salat, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyi makanin minal ard. Ya, di tempat mana saja di bumi ini. Ya. Di mana saja? Ya, di rumah kita. Sekarang kita lagi di masjid, ya, menyebutkan nama beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam, ucapkan selawat. Sampai. Kalau tahu dari mana kita? Karena beliau yang mengatakan sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya. Li'anna dhalika yabluguhu minal qaribi wal ba'idi ala haddin sawa fala hajata ila intiyab qabrihi. Ya, karena yang demikian itu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai baik ya dari jarak yang dekat ataupun dari jarak yang jauh. Ya, tidak harus dengan mendatangi kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan al-bab? ana fihi hasman limadati syirk wasadan lituruki al-musilah ilaih haitsu afada annal qubura la yusalla indaha wa naha anil jitima inda qabrihi wa tiyadil maji ilaihi li anna dhalika mimma yuwassil ila syirk. Ya. Di dalam hadis ini terdapat hasman, yaitu pemutus terhadap ya perkara kesyirikan. Ya, dan penutup jalan yang mengantarkan kepadanya. Ya, di mana hadis ini memberikan faedah bahwasanya kubur itu tidaklah ya dilakukan salat di sisinya. Ya. Tidak salat di sisi kuburan atau di dekat kuburan atau di perkuburan. Wa naha 'anil ijtima' inda qabrihi wa tiyadil majidi ilaihi. Begitu juga beliau melarang, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berkumpul di sisi kubur beliau ya dan berulang-ulang datang ke situ. Karena yang demikian itu adalah di antara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Qala Wan Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ini gimana nih, Ali bin Al-Husain atau Husain bin Ali? Yang benar Ali bin Husain atau Husain bin Ali? Hah? Siapa yang tahu? Mana yang benar, Ali bin Husain atau Husain bin Ali? Ali yang anaknya Husain atau Husain yang anaknya Ali? Husain anaknya Ali. Ali anaknya Husain apa Husain anaknya Ali? Hah? Nih, An Ali bin Husain. Berarti Ali anaknya Husain. Hah? Bin Ali Ahsan. Ya. Ya, Ali bin Husain di sini Ali bukan Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Ibn Husain Ibn Ali. Ya, anaknya Husain. Ya, namanya Husain, ada namanya Ali. Ya, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Ya. Wa an Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya beliau yaitu Ali bin Husain Zainul Abidin beliau melihat seseorang datang ke furjah atau fathah celah yang ada pada dinding dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayadkhulu fiha fayad'u. Orang ini masuk ke dalam celah tersebut kemudian berdoa. Ya kan? Ini Masjid Nabawi ini di dalam. Berarti kan dia berada di Masjid Nabawi. Ya, atau kalau di luar dekat. Gitu kan? Kenapa harus berdoa di situ? Itu kan yang jadi pertanyaan kita setiap saat. Kenapa harus di situ? Apa jawabannya? Karena menganggap di situ ada keutamaan. Oh, saya berdoa kepada Allah, ya doa di Masjid Nabawi, enggak kamu di Masjid Nabawi, kenapa harus masuk ke celah di situ? Kalau bukan di dalam pikirannya bahwasanya di situ ada keutamaan. Ya, paham enggak? Ya, yang menjadi pertanyaan. Ya. Yang semoga mereka yang melakukannya itu bisa menjawab dengan jawaban yang benar, bukan jawaban yang ngawur. Kenapa harus sholat di kuburan? Kenapa harus baca Quran di kuburan? Kenapa harus ya melakukan ibadah di kuburan? Ya. Oh, lebih utama. Lebih utama kenapa enggak di masjid? Ya. Masjid rumah Allah, kuburan rumah orang yang mati. Gimana sih? Ya. Nah, sekarang Ali bin Husain yang diklaim oleh orang Syiah sebagai imam mereka. Ya. Harus kita pahami al-a'immah dari Ahlul Bait, para imam dari Ahlul Bait yang diklaim orang-orang Syiah, mereka semua Ahlus Sunnah. Ya. Ali bin Husain, ya, anaknya Muhammad bin Ali, dikenal dengan Muhammad Al-Baqir, anaknya Ja'far As-Sadiq, semuanya imam Ahlus Sunnah. Ya. Syiah ngeklaim aja. Ngeklaim cinta Ahlul Bait, padahal mereka yang membunuh Husain. Ya, mereka yang membiarkan Husain terbunuh. Mereka yang meminta Husain datang dari Madinah ke Irak ketika Husain dikepung dan di ya, diserang, enggak ada satu pun dari mereka yang menolong. Nah, ini Syiah. Ya, jangan terperdaya dengan Syiah, yang namanya Syiah tidak ada dalam sejarah Islam. Syiah itu bersama kaum muslimin, mereka bersama musuh-musuh Islam. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Ali bin Husain, beliau melihat ada seseorang yang ya masuk ke dalam celah yang kebetulan ada di kuburan, di dinding dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa di situ. Fanahahu. Kemudian beliau melarang. Ya. Siapa yang melarang? Ali bin Husain, ya, radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu kepada Al-Husain, ya. Siapa yang tidak mengakui keimaman Ali bin Husain? Syiah mengakui. Ya. Enggak ada yang tidak mengakui. Tapi beliau melarang dari perbuatan ini. Kenapa? Beliau sampaikan, waqala ala uhadithukum haditsan sami'tuhu min abi an jiddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku sampaikan hadis yang aku dengar dari bapakku? Sama bapaknya Al-Husain. An jiddi, sama kakeknya Ali. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id. Ya. Makna hadisnya matan hadisnya bersama dengan yang tadi. Ya, wala buyutakum qubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum. Ya. Karena salamnya kalian, ya, salawat dan salam, yablughuni, sampai kepadaku, aynama aw haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Ya, tiga isi atau makna dari hadis itu sama. Ya, cuman di sini ada tambahan. Apa tambahannya? Kisah. Ada kisah bagaimana Ali bin Husain melihat seseorang yang masuk ke dalam celah yang ada di dinding, kemudian berdoa di situ, dilarang. Kemudian beliau berdalilkan dengan hadis ini. Apa yang dilakukan orang-orang itu adalah tadi, termasuk menjadikan kubur sebagai id. Ya, mendatangi di situ, kemudian berdoa, beribadah di situ. Ya, dilarang. Kenapa dilarang? Karena akan menjadi wasilah kepada yang lebih a'zam, yaitu kesyirikan. Rawahu fil Mukhtarah. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Ya, disebutkan di sini penulisnya Al-Mukhtarah adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini yang menulis kitab Umdatul Ahkam juga, wallahu taala alam. naktafi lahuna, kita cukupkan berarti bab ini, tinggal masuk kepada al-masail pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.